Kesulitanku membungkus peran fikirku, asumsi bertebaran, minor dan termakan zaman menjadikan pertengkaran melukis awan di tengah malam hujan datang malam ajarkanku tuh faham, menyelam dalam peranmu agar takkan terkotakkan ironi kosong tak terbantahkan hujan datang malam tenang kita sama-sama gila.